untuk memperbaharui iman kalian dan ilmu, pembelajaran ilmu, mengkaji ilmu adalah perkara yang terbaik yang dengannya seorang hamba menumbuhkan kembali dan membenahi imannya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Irbaq Ibnu Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'izah, nasihat seusai sholat subuh, mau'izah yang sahabat katakan sangat menyentuh qalbu, sangat dalam maknanya. Wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Karenanya gemetar ketakutan hati kami. Karena para sahabat kuat imannya. Dan menangis berlinang air mata kami mendengarnya. Faqulna ka'annaha mau'idhatum wadi' fa'ausina. Kami berkata ini seperti mau'idhah orang yang hendak berpisah dengan kami. Maka beri kami wasiat. Sampaikan kepada kami wasiat untuk kami pegangi. Untuk kami amalkan. Sepeninggalmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Maka beliau pun menyampaikan wasiat besarnya. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk kalian bertakwa kepada Allah, untuk kalian taat dan patuh kepada penguasa kalian yang memerintah kalian, pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, bahkan kalaupun seandainya yang memerintah kalian budak Habasyah, budak hitam, budak tentunya status sosial yang rendah, cacat status sosialnya, bukan orang merdeka, dia budak, dijual belikan. Tetapi seandainya dia punya kekuasaan, dia punya masa, sehingga dia yang memimpin, dia yang memerintah, wajib untuk ditaati. Wasiat Rasul SAW. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Lalu Rasulullah sampaikan, karena yang hidup dari kalian setelah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang dahsyat. Membuat centang perenang umat ini. Perbedaan yang tajam. Membuat tercerai-berainya hati. Dan itulah kenyataannya. banyak muncul aliran, kelompok, sekte ini, sekte itu, menamakan dirinya ini, menamakan dirinya itu. Sebagiannya punya imam tersendiri, dibaiat bahkan oleh pengikutnya. Bahkan kemudian mereka mengkafirkan orang yang tidak ikut masuk dalam kelompoknya. Perselisihan yang banyak Rasul telah sampaikan. Seakan mereka bertanya, ketika itu mereka dapati, apa yang harus mereka lakukan? Langkah apa, solusi terbaik yang harus mereka pegangi agar selamat dari berbagai perselisihan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawabannya. Jika itu terjadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Ketika itu terjadi, kewajiban kalian untuk kembali berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, dan sunnah ajaran para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan segenap para sahabatnya. Itu kalian pegangi, yang kalian dapati dari aku dan sahabatku. Gigit dengan gigi gerahang kalian. Sesuatu yang digigit dengan gigi gerahang menunjukkan dipertahankan kuat-kuat, tidak akan dilepas. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama Allah, yang bukan dari Allah datangnya, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan itu oleh kalian. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa perselisihan pasti terjadi di umat ini. Rasulullah yang kabarkan sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Solusi yang beliau ajarkan kepada umatnya adalah agar mereka kembali kepada sunnah beliau, kembali kepada ajaran para sahabat beliau sebagai panutan dan suri teladan umat ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dari sekian perselisihan yang ada, dari sekian kelompok yang bermunculan, bahkan semenjak awal di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, adalah golongan atau kelompok ar-rafid, golongan kelompok rafidah, atau dikenal kemudian juga dengan nama asy-syiah. Mereka kelompok ini muncul di masa-masa belakangan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, di mana Syiah kalau dalam bahasa Arab makna asalnya adalah orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang membela. Dinamakan demikian karena mereka mengaku pengikut dan pembela Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan anak-anak cucu beliau Hasan, Husain dan keturunannya. Mereka ini awal mulanya didirikan atau diserukan dakwahnya oleh Abdullah ibnu Saba yang dikenal dengan julukan Ibnul Sauda karena ibunya seorang yang hitam, negro, maka dikenal dengan nama Ibnu Sauda, berasal dari negeri Yaman. Dan Abdullah bin Saba' sendiri adalah seorang Yahudi dari Son'a, ibu kota Yaman sampai sekarang, yang memprovokasi sekian banyak masa di masa Utsman dengan mengusung, menghasut masa dengan isu nepotisme, seakan digambarkan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, seorang khalifah yang nepotisme lebih mengutamakan Bani Umayyah, suku beliau, sehingga yang dipilih jadi gubernur-gubernurnya, menteri-menterinya, wali kota-wali kotanya, jenderal-jenderalnya dan seputar itu hanya dari keluarganya. Terhasut sekian banyak orang sampai pada ujungnya mereka memberontak, berkudeta dan menggulingkan, bahkan mereka bunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Padahal Utsman menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menikahi dua anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keistimewaan beliau. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang menikahi dua sekaligus anak Nabi kecuali Utsman ibn Affan. Tentunya menikahi sekaligus bukan yang dimaksud memadu, tapi setelah meninggal istri pertamanya, beliau nikahi Ummu Kulthum, beliau nikahi pula Ruqayyah, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian beliau dijuluki dengan Dzunnurain, punya dua cahaya, karena dua putri Rasulullah sallam menjadi istri beliau. Beliau pula dari keistimewaannya, para malaikat pun malu kepada beliau. Suatu ketika Rasul duduk bersama Abu Bakar, Umar, tersingkap sebagian dari lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Ada Abu Bakar As-Siddiq di situ, ada Umar ibnul Khattab. Begitu Uthman ibn Affan masuk, duduk di majlis, segelar Rasulullah berbenah diri dan menutupi lututnya. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, tadi ada Abu Bakar, ada Umar. Engkau diam, artinya tersingkap sebagian lututmu. Begitu Uthman masuk, engkau tutupi. Rasulullah katakan, ala astahi min rajulin istahya minhul malaika. Bagaimana aku tidak malu, tidak segan kepada seorang yang para malaikat pun segan kepadanya. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Tetapi mereka tidak punya malu kepada Uthman. Mereka tidak segan kepada Uthman sehingga menghasut massa, memberontak, memerangi Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kembali kepada kaum Rafidhah atau Asy-Syiah, disebutkan oleh An-Nubakhti, dia boleh dikata mu'arrikh, tokoh sejarawan dari kalangan Syiah sendiri, bahwa Abdullah ibn Saba dan orang-orang yang besertanya menampakkan kebencian dan permusuhannya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab serta Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka mengaku bahwa Ali ibn Abi Thalib lah yang memerintahkan mereka untuk melakukan itu semua. Tentunya itu diingkari oleh Ali, bahkan beliau hampir menghukum mati mereka karena fitnah dan kedustaan besar yang mereka perbuat. Makanya diriwayatkan oleh banyak a'immah bahwa Ali berkata, barang siapa yang lebih mengutamakan aku, mengatakan aku lebih afdol, lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, aku cambuk dia. Hukuman sebagai orang yang mengada-ngada dan berdusta dalam pernyataannya. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu sangat benci kepada mereka. Kelompok Rafidhah Syiah ini terpecah-pecah lagi menjadi sekian sekte. Banyak sekali ada perbedaan di antara para ulama. Al-Mas'udi menyebutkan mereka terpecah menjadi 73 sekte. Sementara Al-Makrizi menyebutkan kelompok mereka ini bahkan sampai 300 sekte sempalan-sempalannya. Adapun Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah menyebutkan kelompok mereka ada 45 sekte terpecah-pecah. Demikian pula Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan mereka terbagi menjadi 20 sekte. Semua ini menunjukkan banyaknya pecahan dan sekte di dalam ajaran atau aliran mereka. Tetapi mungkin bisa diglobalkan, induk dari sekte-sekte mereka itu ada tiga. Syiah Imamiyah atau yang lebih dikenal dengan nama Itsna Asyariyah. Yang kedua Syiah Al-Ismailiyah. Dan yang ketiga Syiah Az-Zaidiyah. Itsna Asyariyah menjadi kelompok terbesar, terbanyak dibanding Ismailiyah dan Zaidiyah. Disebut Itsna Asyariyah karena pengakuan mereka kalau mereka berbaiat dan membela, berloyalitas kepada 12 imam dari keturunan Ali ibn Abi Thalib. Makanya disebut Itsnai Asyariyah karena 12 imam yang mereka sebutkan. Adapun Zaidiyah dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib, cucu Ali radhiyallahu taala an. Maka dinisbatkan kepadanya mengikuti Imam Zaid bin Ali sehingga dinamakan Zaidiyah. Kelompok ini tentunya punya pemahaman, punya akidah, punya ajaran yang didoktrinkan oleh tokoh-tokohnya, dan imam-imam ulama mereka. Kita akan lihat dari penukilan marojik referensi mereka sendiri, dari pernyataan para imam dan ulama mereka sendiri di kitab-kitab mereka, seperti apa pemahaman dan keyakinan mereka, untuk kemudian kita bisa mengenali apakah kemudian mereka ini pantas dianggap sebagai madhab di dalam Islam, layaknya madhab fikih Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, Malikiyah, pengikut Imam Malik ibnu Anas, guru Imam Syafi'i rahimahullah, Hambaliyah, pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal, murid Imam Syafi'i, Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullah. Pantaskah kemudian Syiah diikutsertakan seperti mereka? Dari pemahaman dan ajaran-ajaran mereka, apakah itu masih masuk dalam kategori dan koridor Islam yang tentunya disakralkan dan dikultuskan oleh umat Islam sedunia? Ajaran-ajaran Islam tentunya mereka semua mencintai, memuliakan apa yang mereka dapati dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci umat Islam. sebagai induk utama agama kita, rujukan utama dalam kita beribadah dan beragama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya, dijaga oleh Allah keutuhannya. Allah sendiri yang menjaganya. Berjanji Allah menjaga kesempurnaan Quranul Karim sehingga tidak bisa diotak-atik oleh tangan manusia. Tidak bisa diubah-ubah. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Semenjak diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak, Allah yang menjaganya. Kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an Allah yang turunkan kepada Rasul-Nya, tetapi Allah tidak memberikan jaminan untuk menjaganya. Maka terjadi padanya perubahan, dipermainkan oleh tokoh-tokoh mereka, Taurat, Injil, Zabur. Makanya banyak perbedaan padanya. Yang ini Barnabas berbeda dengan Lukas, nanti Lukas beda dengan siapa lagi. Nah, tidak demikian dengan Quranul Karim. Allah yang menjaganya. Dari awal Bismillah Al-Fatihah sampai An-Nas minal jinnati wan-nas. Suci. Mulia. Allah sebutkan, la ya'tihil batilu min baini yadaihi wa min khalfih. Tidak akan masuk yang batil dalam Al-Quran. Tidak dari depannya, tidak dari belakangnya. Tidak bisa kemasukan yang batil. Dijaga oleh Allah. Dan ini keyakinan pasti. Keagungan Quran di dalam hati seorang Muslim begitu agung. Bahkan itu kita imani semenjak kita kecil. Diajarkan kepada anak-anak kita. Turun-temurun dari bapak kita, dari kakek kita, dan terus demikian. Mulia. Tidak mungkin bisa dikurangi satu hurufnya. Tidak mungkin bisa ditambah satu hurufnya. Tidak bisa dirubah bahkan bacaannya. Kalau saja seseorang membaca yang seharusnya fathah dibaca kasroh akan disalahkan. Yang seharusnya kasroh dia dhammahkan akan disalahkan. Kalaupun yang membaca orang sini yang mendengarnya orang dari Arab sana. Kalaupun yang membaca orang Arab yang mendengarnya dari Afrika sana. Kalaupun Afrika yang membaca yang mendengarnya dari Rusia sana, selama dia Muslim, tahu Al-Quranul Karim, akan menolak jika ada perubahan sedikit saja dalam Al-Quran. Quran kita di seluruh penjuru dunia, di tangan umat Islam sama. Walhamdulillah. Itu iman kita. Coba kita melihat dasar keyakinan Rafidhah Syiah ini terhadap Quranul Karim. Disebutkan di dalam Faslul Khitab halaman 32, dan ini merupakan kitab referensi dan rujukan utama mereka, bahwa An-Nuri At-Tabrasi menyebutkan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, huyira wa buddila wa zida fihi wa nuqisa minhu. Kalau Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diubah-ubah, telah ditambah-tambahi, telah dikurang-kurangi. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Kulaini, dan Al-Kulaini dalam Usulul Kafi, ini juga tokoh besar imamnya Syiah. Al-Kulaini dalam Usulul Kafi jilid 1 228, dia katakan, lam yajma'il Qur'an kullahu illal a'immah. Tidak akan ada yang bisa mengumpulkan Quran secara utuh, sempurna, kecuali imam-imam mereka. Karena Quran yang ada di tangan kaum muslimin bukan dari mereka datangnya, tapi dari para sahabat Rasulullah SAW. Utsman ibn Affan mengumpulkan para sahabat, kemudian dibukukan Al-Quranul Karim. Makanya kita tahu, dikenal atau dinamakan mushaf kita itu dengan Mushaf Utsmani. Karena Utsman yang mengumpulkannya, yang menyatukannya, radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan dari imam mereka, bukan dari jalan mereka. Maka tidak akan pernah bisa utuh, tidak pernah bisa sempurna. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Banyak perubahan terjadi padanya. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Majlisi dalam Mir'atul Uqul. Dan Al-Majlisi juga tokoh besar dalam ajaran Syiah. Al-Majlisi dalam Mir'atul Uqul jilid 12 525 mengatakan, yang benar bagi kami, bagi mereka, fi naqsil Qur'an wa taghyirih, bahwa Qur'an itu yang di tangan kaum muslimin itu banyak kekurangan padanya dan telah diubah-ubah. Mereka sebutkan salah satu contoh ayat yang menurut mereka itu dikurangi dari Al-Quranul Karim, ayat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ketika Allah sebutkan wa rafa'na laka dzikrak, kami Allah mengangkat penyebutanmu, penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi kita, bagi umat Islam, seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, yang dimaksud Rasulullah dimuliakan oleh Allah. penyebutannya sehingga selalu disebut dalam syahadat. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah disertai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyertai persaksian terbesar syahadat tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Demikian pula dalam azan dikumandangkan keras, disebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, berikutnya nama Rasulullah SAW, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian tidaklah disebut Allah kecuali disebut pula bersertanya Rasulullah SAW. Diangkat penyebutan Rasulullah SAW, dimuliakan oleh Allah. Namun bagi mereka kaum Syiah, ini ada yang dibuang, kata mereka. Seharusnya setelah ayat itu ada ayat wa rafa'na laka dzikrak bi 'aliyyin laka sihrak, kami angkat penyebutanmu dengan Ali, Ali bin Abi Thalib, sebagai menantumu. Dimuliakan Rasulullah SAW dengan Ali sebagai menantu Rasul SAW. Dan ini tentunya dari sisi yang pertama batil, karena enggak ada itu di dalam Quranul Karim. Anak-anak kita, anak-anak kaum umat Islam di mana saja sudah. Mau yang di atas gunung, mau yang di tepi pantai, mau yang di kota, mau yang desa, suruh baca Alam Nasrah. Dengan hafalannya di luar kepala, dia baca. Wa rafa'na laka dzikrak. Enggak ada kemudian dia tambahkan bi 'aliyyin laka sihrak. Mereka sendiri yang menambah-nambah. Masuk ke masjid umat Islam, dimanapun masjid itu berada, suruh imamnya baca Alam Nasrah Laka Sadrak. Pernahkah kita mendengar bi 'aliyyin laka sihrak? Umat Islam seluruh penjuru dunia ketika baca ayat ini, pertama itu batil. Yang kedua, dari sisi sejarah pun menunjukkan kejahilan mereka, kebodohannya. Kenapa? Karena ayat ini atau surat ini makkiyah, turun sebelum hijrah di Mekah. Rasulullah SAW masih di Mekah, belum hijrah. Turun ayat ini Alam Nasrah Laka Sadrak. Sementara Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu baru menikahi Fatimah putri Rasulullah SAW di Madinah. Bagaimana mungkin ayat turut di Mekah kemudian disebut di situ Ali sebagai menantumu, belum jadi menantu Rasul di Mekah? Dan ini kebodohan mereka dari sejarah. Sejarah pun mendustakan, gak benar. Untuk memperjelas kepada kita bagaimana mereka merekayasa Quranul Karim, ini terkait kitab suci, terkait Quran yang begitu agung dan mulia, sudah berbeda. Al-Majlisi, An-Nuri atau Brosi, Al-Kulaini, ketiganya ulama dan tokoh imam besar dalam Syiah, menetapkan dengan tegas bahwa Quran itu telah terjadi perubahan padanya. Quran banyak penambahan, banyak pengurangan padanya di tangan kaum muslimin. Dan tidak ada yang sempurna memegang Quran seperti yang Allah turunkan kecuali imam-imam mereka. Quran yang di tangan umat Islam, yang di tangan kita, enggak sempurna. Bagaimana yang semacam ini bisa dikompromikan? Saya sendiri enggak paham. Bagaimana bisa dikompromikan dengan umat Islam yang begitu mengagungkan Qur'annya, dengan umat Islam yang begitu memuliakan kitab sucinya, agung sekali dalam hati mereka. Mereka muliakan sangat. Mereka yakini, mereka imani kesempurnaannya. Allah sendiri yang menjaganya, itu jaminan Allah Rabbul Alamin. Didustakan oleh mereka. Justru mereka katakan terjadi perubahan, dikurangi, ditambahi padanya. Lah kalau pada Quran saja sudah berbeda, bagaimana yang lain-lainnya? Dan bagaimana bisa ditolilir kesalahan yang semacam ini? Ini terkait Quran Al-Karim. Yang kedua, tentang keyakinan mereka, dan itu menjadi ciri khas mereka, yang mereka sebut dengan julukan atau nama At-Taqiyah. Taqiyah adalah ketika seorang Syiah menampakkan sesuatu yang berbeda kepada selain golongan mereka, berbeda dengan apa yang dia yakini, dengan apa yang ia simpan dalam dirinya. Kedustaan. Kita, walhamdulillah, umat Islam meyakini dusta itu haram. Diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iyyakum wal kadzib, hati-hati kamu dari dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena kedustaan menggiring kamu kepada kefajiran, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran akan menggiring kamu kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallah kadzdzaba. Dan seseorang ketika berdusta, dia biasakan dirinya untuk berdusta, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai pendusta, tukang dusta. Dicela dusta di dalam syariat. Apapun itu bentuknya, diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul SAW. Bahkan oleh orang yang berakal, jangankan lagi Quran dan Sunnah yang sumber agama kita, orang yang fitrahnya masih bersih, punya akal sehat, mengharamkan dan mencela yang namanya dusta. Orang tua kepada anaknya selalu dan mengingatkan, jangan dusta, awas kalau dusta, jangan bohong. Itu yang mereka didikkan kepada anak-anaknya semenjak kecil. Bahkan jangankan seorang muslim, kafir sekalipun. Orang kafir mencela dan benci dengan kedustaan. Dan tidak mau, tidak ingin dia didustai, dia dibohongi. Menunjukkan kedustaan sifat yang sangat jelek. Perbuatan yang sangat buruk yang ditolak dan tidak disenangi oleh manusia, bahkan orang kafir sekalipun. Jangankan lagi muslim yang beriman. Tapi bagi mereka, bagi kaum Syiah yang mereka namakan taqiyah, merupakan amalan agama terpenting, ibadah yang sangat penting. Disampaikan antara lain oleh Al-Kulaini, dia nukilkan dari Abu Ja'far Al-Kulaini dalam Al-Anwar An-Nu'maniyah jilid 2, 27. At-taqiyah min dini wa dini abai wala dina liman la taqiyya lahu. Taqiyah itu merupakan agamaku dan itu agama leluhurku. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak ada taqiyah padanya. Tidak teranggap punya agama kalau seseorang itu tidak ada taqiyah, tidak ada kedustaan pada dirinya. Semakin orang bertaqiyah, semakin dusta, semakin menampakkan dan menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia simpan, semakin dia beragama, semakin tinggi bagi mereka tingkat keagamaan seseorang, semakin teranggap orang soleh, semakin teranggap orang alim kalau dia semakin bertaqiyah. Islam ke barat, merekanya ke timur. Allah dan Rasul mencela, Allah dan Rasul memerintahkan kejujuran. Berapa banyak ayat Quran memerintahkan kejujuran. Kunu ma'as-sadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar perkataannya, tidak ada kedustaan pada mereka. Alafa la'natullahi 'alal kadzibin, laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Ayatul munafiqi 3, Rasulullah menyatakan tanda munafik 3, salah satunya idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dusta. Ini ajaran Allah, ini ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat Syiah. Justru mereka katakan itu agama. Tidak ada agama orang yang tidak berdusta, tidak taqiyah. Semakin orang bertaqiyah, semakin orang berdusta, semakin tinggi agamanya, semakin kuat imannya. Bagaimana mengkompromikannya? Apakah semacam ini masih juga teranggap sebagai salah satu aliran dan madhab di dalam Islam? biar akal sehat dan orang yang waras yang menilai kemana ajaran Islam, kemana ajaran Syiah. Tidak cukup hanya itu, mereka pula punya keyakinan atau ajaran mut'ah. Mut'ah adalah kawin kontrak dengan batasan waktu tertentu yang disepakati, dan mahar mas kawin yang diberikan kepada si perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim dari Sabrah Al-Juhani, Rasulullah bersabda, Ala innaha haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah. Wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu. Ketahui bahwa mut'ah itu haram semenjak hari kalian ini, dan sampai hari kiamat itu haram. Dan barang siapa yang telah memberikan hartanya kepada seorang wanita, maka jangan dia ambil kembali. Maka itu diharamkan di dalam Islam, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita diambil dengan perjanjian nikah, kontrak dengan ketentuan yang disepakati sehari, entah dua hari, entah seminggu, sebulan, bahkan mungkin setengah hari, beberapa jam, dibayar, kemudian selesai, dikembalikan. Ini mut'ah bagi kaum Syiah. Kita lihat disebutkan dalam kitab mereka Manhajus Shodiqin karya imam mereka Al-Kashani di jilid 2495, Al-Kashani menyebutkan dari As-Shodiq, Al-mut'ah min dini wa dini abai. Mut'ah itu agamaku, kebanggaan, dan agama leluhurku, bapak dan kakekku. Falladhi ya'malu biha ya'malu bidinina. Maka yang mengamalkan mut'ah berarti dia telah mengamalkan agama kami. Walladhi yungkiruha yungkiru dinana. Yang mengingkari mut'ah berarti dia mengingkari agama kami, mengingkari ajaran kami. Wa waladul mut'ah afdalu min waladi zaujati da'imah. Bahkan mereka sebutkan anak dari hasil mut'ah lebih afdol dari anak dari hasil nikah. Nikah dengan istri yang tetap, ini layaknya muslim, nikah dengan anaknya fulan, akad, ijab, kabul, wali, saksi, kemudian ya jadi istrinya. Langgeng jadi istrinya. Nah, ini dengan pernikahan syar'i yang sah seperti itu punya anak. Yang ini yang Syiah punya anak dari hasil mut'ah, kontrak tadi. Al-Kasyani menukilkan bahwa anak dari nikah kontrak lebih mulia, lebih afdol dari anak dari hasil nikah yang syar'i yang benar. Wa munkirul mut'ati kafirun murtad. Bahkan Al-Kasyani sebutkan yang mengingkari mut'ah berarti bagi kami dia telah kafir, telah teranggap murtad jika mengingkari mut'ah. Tidak cukup di situ. Mereka Syiah seperti yang disebutkan dalam Furu' Al-Kafi Ulaini jilid 5451, juga dalam At-Tahdzib jilid 2188, juga dalam Istibsar mereka sebutkan mut'ah itu ahiyya minal arba', apa terbatasi hanya empat layaknya orang nikah. Muslim jika menikah boleh berpoligami sunnah, tetapi tidak boleh lebih dari empat, maksimal empat istri dengan pernikahan yang syar'i yang benar. Dia tanya, kalau mut'ah, kata mereka, apa terbatasi juga hanya dengan empat wanita? Jawab Abu Abdillah, sebagaimana yang ditanyakan oleh Zurarah, tazawwaj minhunna alfa fa innahunna mustajarat. Nikahi semaumu, kalaupun 1000 wanita boleh, karena mereka sewaan, wanita yang cuma disewa sekedarnya, dirental, kemudian dikembalikan ke keluarganya. Sehingga kalaupun 100, kalaupun 1000 gak masalah, kata mereka. Disebutkan juga oleh Abu Ja'far yang mereka nukilkan, innaha la tutallak wa la tarith, innaha mustajarah. Wanita mut'ah itu tidak ada talak, tidak ada perceraian dalam mereka, karena ada batas waktunya, cuma 1 hari, nanti dikembalikan, tidak ada cerai. Tidak ada pula warisan, layaknya suami istri, suaminya meninggal, istrinya punya hak waris, anaknya punya hak waris. Tapi dengan mut'ah tidak ada warisan, kata mereka. Demikian karena wanita itu sewaan, disewa, dikontrak dengan perjanjian batasan waktu yang mereka sepakati. Ini ajaran mereka terkait mut'ah, yang bagi seorang muslim tentunya itu aib dan dosa yang sangat besar, bahkan suatu yang menjijikkan, yang ditolak oleh fitrah yang masih bersih dan suci, oleh akal yang masih sehat, yang semacam ini bagaimana dianggap sebagai agama? Ini merupakan zina yang dikemas dengan nama agama. Rasulullah haramkan sampai yaumul qiyamah. Sampai kiamat itu haram, tidak boleh. Tapi bagi mereka itu agama. Bahkan anak dari mut'ah lebih afdal daripada yang dengan nikah syar'i. Yang mengingkarinya pun bahkan dianggap kafir dan murtad. Dan tanpa batas sudah. Mau satu hari dia ambil 100 atau mungkin lebih dari wanita, bagi mereka boleh. Nah, coba orang yang masih punya nurani dan fitrah muslim, siapa yang kira-kira rela anaknya diperlakukan demikian? Dia dengan susah payah, capek dari bayi putrinya, dia rawat, dia besarkan sampai gede jadi gadis. Kemudian dikontrak oleh orang. Saya ambil putrimu. Satu hari ini. Besok 24 jam. Besok jam 10. Saya kembalikan. 500 ribu, 1 juta. Terserah seberapa kesepakatannya. Udah besok. Selesai dikembalikan. Mungkin berikutnya datang lelaki lain, saya mau ngontrak juga, mau rental putri Anda setengah hari saja, sekian biayanya, diambil bawa ke hotel, lalu kembalikan pulang. Demikian jadi permainan. Na'udzubillah. Bapak siapa yang mau rela putrinya diambil demikian? Siapa yang kemudian tega dan mau melepas putri kesayangannya, kehormatannya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ironisnya atas nama agama. Jangankan muslim, orang kafir, siapa mau? Orang yang gak beriman, gak sholat saja. Siapa yang kira-kira mau rela putrinya diambil, dinikahi dengan kontrak? Nah, saya ambil putri Anda, dikontrak satu hari, dua hari. Ini uang kontraknya, sekian juta. Selesai dikembalikan ke keluarganya, mau dia. Coba itu orang-orang kafir dengan agama yang berbeda-beda, Nasrani, ya Hindu, Buddha, siapa yang kira-kira mau? Coba. Ini muslim ngakunya, beriman mengakunya, memperlakukan wanita sedemikian rupa. Ini syahwat, ini birahi yang dikemas dengan kemasan agama. A'udzubillah. Pelaku maksiat saja yang menjual kehormatan dirinya tahu kalau itu haram. Dari muslimat, wanita muslimah, tapi karena kelemahan imannya dia lakukan kefasikan, dia jual dirinya jadi PSK atau semisalnya. Tapi ketika dia digerebek, malu, dia tutupi mukanya, tahu ini perbuatan aib. Malu dia tutupi wajahnya, gak mau disoting. ketika dia dinasehati, ketika dia ditegur, mungkin menangis. Kamu jual diri kamu, kehormatanmu, begini, begini. Nangis dia. Karena dia tahu ini haram. Dia tahu ini hina, dina, nesta. Tapi paling jawaban mereka karena tuntutan ekonomi, karena ini, karena itu. Tapi dia tahu ini haram memang. Sementara ini mengakunya sebagai agama. Dia anggap itu sebagai ajaran. Sebagai ibadah. Dan anak keturunan dari itu ia yakini sebagai lebih afdal, lebih baik. Daripada yang dengan nikah, yang syar'i, yang benar, yang sah. Faya subhanallah. Nah. 180 derajat perbedaannya dengan Islam. Oleh sebab itu, mereka ini bahaya laten atas umat Islam. Bahaya besar, terutama yang punya putri, yang punya anak gadis. Hati-hati, jaga putra-putri Anda. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tiba-tiba seorang bapak tidak mengawasi dan tidak tahu kemana dan apa yang dipelajari putrinya, terseret oleh ajaran mereka, pulang-pulang putrinya bukan lagi seorang gadis. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun kemudian punya anak hamil dari sekian lelaki yang kontrak dengannya, ini anak siapa? Na'udzubillah, nasab jadi rusak. Enggak ketahuan. Tidak jelas sekian air tertuangkan di dalamnya. Wallahu a'lam ini anak siapa yang ada di kandungannya. Belum lagi berbagai macam penyakit yang mengerikan dan mematikan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan untuk diri kita dan keluarga kita. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang menjadi dasar keyakinan dan ajaran Syiah Rafidhah yang karenanya mereka menganggap halalnya darah, nyawa umat Islam yang selain mereka, yang tidak ikut ajaran mereka. Yaitu permasalahan wilayah. Masalah wilayah atau imamah, keimaman. Keimaman dari imam-imam mereka. Mereka sebutkan kalau perkara imamah ini pokok dari salah satu pokok-pokok agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qummi, Muhammad bin Ali Al-Qummi, ini juga tokoh besar mereka, dijuluki As-Soduq dalam risalahnya Al-Iqtiqadat 103, halaman 103. I'tiqaduna fi man jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Talib wal a'imma min ba'dihi annahu kaman jahada nubuwata jami'al anbiya. Keyakinan kami, kata dia, yang mengingkari keimaman Ali bin Abi Talib dan keimaman imam-imam yang setelahnya, itu sama seperti orang yang mengingkari kenabian seluruh rasul. Orang yang mengingkari kenabian, kafir tentunya, tidak mengimani kenabi, tidak mau taat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir. Apalagi kalau yang dia kufuri, kalau yang dia ingkari seluruh nabi, seluruh rasul yang Allah utus. Kata Al-Qummi, sama seperti itu, kafir pula yang mengingkari keimaman, sehingga derajat imam mereka dengan para nabi sama, bahkan lebih tinggi martabat dan derajat imam mereka, menganggapnya lebih tinggi dari derajat dan martabat kenabian. Itu disebutkan oleh Muhammad Baqir Al-Majlisi di jilid 27 halaman 6162. Begitu pula Ibnul Mutahhir Al-Hulli, dia katakan al-imamah lutfun am. Keimaman itu merupakan kasih sayang dari Allah secara umum. Wan nubuwah lutfun khos. Sementara kenabian itu kasih sayang secara khusus. Li'imkani kuluwiz zaman min nabiin hai. Terbukti zaman itu bisa vakum dari kenabian, gak ada nabi padanya. Bikhilafil imam, beda dengan imam. Wa ingkarun lutfil am syarrun min ingkarin lutfil khos. Makanya pengingkaran yang umum itu jauh lebih berbahaya, lebih jelek daripada pengingkaran yang khusus. Artinya, mengingkari imam itu lebih parah menurut mereka, lebih jelek, orangnya lebih kafir dibanding yang mengingkari kenabian. Sementara bagi seorang muslim, kenabian adalah derajat yang tertinggi. Dan itu keimanan kita. Risalah dan kenabian tidak ada yang menandinginya. Nabi adalah orang termulia. Rasul adalah orang yang paling agung, tidak ada yang melebihi mereka. Semulia-mulianya manusia adalah Nabi, adalah Rasul. Tapi bagi mereka, keimaman itu yang lebih tinggi darinya. Lebih utama mengimani imam ketimbang mengimani nabi. Mengingkari imam itu lebih parah, lebih berbahaya, lebih jelek, lebih kafir daripada mengingkari seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka yakini dan mereka sebutkan terkait sikap mereka terhadap masalah kepemimpinan imam. Imam-imam yang ada dalam ajaran mereka. Dari dasar perkara ini mereka tahu perbedaan yang mencolok antara mereka dengan Ahlus Sunnah, bahkan dengan keumuman umat Islam, sehingga menjadi dalih bagi mereka untuk melakukan segala tindakan kejahatan yang tercatat di dalam sejarah dan akan kita kaji dan kita lihat seperti apa sejarah mencatat dan mengukir pengkhianatan dan kejahatan mereka kepada kaum muslimin, kepada umat Islam sepanjang sejarah. Karena mereka anggap mereka mengingkari imam, tidak mengimani imam, tidak mentaati imam yang mereka agungkan. Kita skors untuk persiapan kita sholat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.